Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan tanpa henti kepada kita. Kita masih diperkenankan untuk menikmati Ramadan sampai hari yang ke-8 ini. Dan kita diberikan taufik untuk bisa beribadah, bisa-bisa kembali bisa bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi melalui karya beliau. Dan kita juga diberikan taufik untuk bisa menikmati ayat dan hadis di dalam setiap babnya, dan itu adalah anugerah yang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Apalagi belajar dari salah satu yang terbaik, itu anugerah hadirin. Dan kita lihat bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sangat keseharian, sangat berkaitan dengan kehidupan kita, apapun strata dan status sosial kita, dan mengajarkan kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus melihat, bagaimana harus memandang, bagaimana harus berbicara, dan tentu saja bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang harus selalu kita ingat dan kita camkan hadirin yang Allah muliakan. Dan hadirin dan jamaah yang Allah muliakan, yang perlu kita ingatkan selalu itu, jangan lupa memulai setiap kajian dengan niat dan mengevaluasi ketakwaan kita. Karena untuk mendapatkan manfaat di sebuah kajian, di sebuah majelis itu butuh ketakwaan. Atau untuk mengamalkan ilmu itu butuh ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, dalam surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, jadi wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian itu furqan. Apa arti furqan? Di antara tafsir furqan sebagaimana jelaskan Muhammad bin Ishaq, faslan bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan batil gitu. Pembeda antara hak dan batil. Jadi kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, terus dibedakan. Yaitu ilmu, hadirin. Itu yang dikatakan Ibnu Ishaq. Jadi kalau kalian bertakwa, Allah akan kasih kemampuan itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Asal bertakwa sama Allah. Makanya ilmu itu bukan maklumat, bukan hanya wawasan, tapi butuh ketakwaan. Itu yang harus terus kita tanamkan, harus terus kita ingat, harus terus kita jaga. Ibu, ini gak cukup hanya dengan kecerdasan, gak cukup hanya dengan kejeniusan, gak cukup hanya dengan hafalan yang kuat, walaupun semua aspek itu penting sekali, tapi ketakwaan itu tuh memang pembeda, hadirin, dan memang fungsinya membedakan antara hak dan yang batil. Maka semoga kita bisa menyelami ilmu ini dengan ketakwaan, sehingga kita diberikan taufik untuk bisa membedakan dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, atau biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan kita kembali masuk ke bab Fadli Du'afatil Muslimin Wal Fuqara Wal Khamilin. Dan kita masuk ke hadith yang ketiga, hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan hadith ini juga memberikan semangat, spirit, khususnya bagi kita-kita yang sedang susah sekarang, untuk tidak pernah putus asa, untuk tidak pernah patah arang, karena memang Allah dan Rasulnya itu memberikan penekanan khusus dan keistimewaan untuk mereka itu tadi, orang-orang lemah, orang-orang sulit, orang-orang susah. Mari kita simak hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sudah kita angkat di hadis keberapa? Hadis ke-20. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Ihtajatil jannatu wan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ihtajatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu berdiskusi. Berdiskusi. Dan tidak perlu kaget. Karena ini adalah hal-hal gaib yang wajib kita imani. Walaupun dari satu dua sisi bagi sebagian pihak kok aneh ya? Gak aneh. Kalau kita membaca keterangan ini melalui pintu yang bernama tauhid dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari pintu innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah maha berkuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Apa susahnya membuat surga dan neraka berbicara? Bukankah Allah bisa membuat Nabi Isa berbicara ketika masih sangat-sangat kecil? Jadi ditajubkan. Jadi kalau kita masuk dari pintu keyakinan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, aneh apa enggak? Enggak aneh hadir, biasa aja. Kok aneh? Enggak aneh. Gitu. Wong manusia aja bisa membuat hal yang kalau dibicarakan 20 tahun yang lalu mungkin dia dipikir orang gila kali. Gitu. Yang kalau diangkat 40 tahun yang lalu, diangkat di tahun 80-an gitu, gua ada orang bisa bicara pakai sebuah kotak kecil gitu, yang bernama handphone itu. Coba bicara di tahun 70-an, pas ngelihat orang jalan-jalan sambil bicara telepon, ini orang kayaknya agak gak waras nih. Saya lihat sendiri dia tuh selama 20 menit ngobrol sendiri, aneh bin ajaib. Itu belum kita belum bicara pakai headset, tambah gak waras lagi kali. Yaudah dia komat kamit sendiri, itu kupingnya kenapa tuh? Gitu. Tapi sekarang biasa aja. Justru orang yang gak percaya dibilang gak waras. Justru orang yang gak percaya dibilang gak waras. Anda tuh gak waras, itu tuh handphone, itu tuh earphone atau headset, gitu aja. Jadi kalau manusia dalam sejarah bisa melakukan itu, ya sangat gak mengherankan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Gitu loh. Gitu hadirin. Ya kan? Penemuan-penemuan yang sekarang yang kita pikir paling canggih itu mungkin 20 tahun lagi ke depannya jadi bahan ketawaan. Gitu. Ya sama kayak dulu tahun 90-an tuh handphone baru tersosialisasi kan kayaknya tuh keren banget. Coba sekarang kita pakai handphone tahun 90-an, jadi ketawain orang. Misalnya gitu. Sebagian orang tentu saja. Jadi itu hal yang biasa aja. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan pesannya harus masuk nih hadirin. Karena meyakini Allah maha mampu atas segala sesuatu itu cabangnya tuh kemana-mana. Ini hanya satu cabang aja. Surga dan neraka tuh bisa diskusi. Dan ini yang membuat orang-orang beriman itu kuat menjalani kehidupan karena dia yakin Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan ia akan bawa kepada hal-hal yang positif terus. Kan karena kita disuruh berpikir positif kan. Kita disuruh optimis, yu'jibunil fa'lu. Nabi SAW mengatakan saya tuh kagum dengan optimisme. Atau kata-kata yang positif. Jadi orang beriman tuh ketika melihat atau membaca hadis ini tuh dia mengimani surga dan neraka dalam hadis ini, tapi dia luaskan lagi. Ya berarti Allah maha mampu atas segala sesuatu ya. Apa susahnya Allah mengurai segala masalah kehidupan saya? Jadi ini yang perlu kita ingat, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, mari kita masuk lagi ke diskusi mereka. Faqalatin nar. Maka neraka itu menyampaikan, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, di dalamku ini, di dalam diriku ini, ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Masya Allah. Ya. Dan dijelaskan sebagian para ulama, kalau kita mau sedikit mendetailkan, al-jabbarun itu ashabul gilzah wal qaswah. Orang-orang yang keras. Gitu. Kasar. mereka tuh keras. Qaswatul qulub, angkuh, makanya angkuh, keras gitu ya. Ah itu tuh kata neraka di dalamku itu orang-orang kayak begitu tuh. Wal mutakabbirin, dan orang-orang sombong. Wal mutakabbirun, orang-orang sombong. Dan kita ingat sombong itu definisinya apa? Batarul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi orang-orang yang angkuh, yang keras, keras kepala, nggak mau gitu sama orang tua, keras aja, ribet sama mereka, terus menolak kebenaran, dibilangin ngejawab, ngebantah, dinasihatin bertahan, lalu serang balik, ngeremehin orang. Ah, ini kata neraka. Di dalam diri saya tahu orang-orang kayak begitu tuh. Orang-orang kayak begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qadalatil jannatu. Dan surga pun mengatakan, menjawab, fi du'afa'un nasi wa masakinuhum. Kalau di dalam diriku, kata surga tuh, itu adanya orang-orang lemah, nah itu, dan orang-orang miskin, nah, orang-orang lemah, du'afa'un nas wa masakinuhum, orang-orang lemah dan orang-orang miskin, masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, beda ya. Kalau surga itu orang-orang yang sombong, angkuh, kasar, keras. Tapi kalau di surga itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan di antara mereka berdua. Allah mengatakan, innakil jannatu rahmati, arhamu biki man asya. Surga, engkau itu innakil jannah, sesungguhnya engkau itu surga, sesungguhnya engkau itu surga. Rahmatku, jadi engkau itu rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati, aku menyayangi siapapun yang aku inginkan denganmu. Jadi aku sayangi, aku masukkan ke dirimu itu. Wa innaki annar, lalu bicara dengan neraka, wahai neraka, engkau itu azabku, azabi. U'adzibu biki man asya, dan aku menyiksa siapapun yang aku kendaki denganmu itu. Walikilaikuma alaiya mil'uha, dan aku akan memenuhi masing-masing dari kalian, saya akan isi penuh kalian. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran, atau ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin dan lemah. Kenapa demikian? Nah, ini penting. Sehingga orang kaya enggak minder juga. Karena kalau kita lihat dalam kenyataan dan dalam sejarah sampai hari ini, li'annahum fil ghalib humul ladzina yanquduna lil haqq. Karena mereka lah mayoritas yang mengikuti kebenaran. Mayoritas itu yang mengikuti kebenaran itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan itu yang disebutkan dalam hadis Abu Sufyan dan Heraklius. Emang mayoritas para nabi itu, mayoritas pengikutnya itu orang-orang lemah. Dari sini kita bisa memahami bahwa mereka masuk surga bukan karena ilat atau faktor kemiskinan dan kelemahan duniawi mereka, bukan. Namun mereka masuk surga karena mereka menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, tawadu, rendah hati, mereka memulia atau menghormati orang, enggak meremehkan, dan hal-hal tersebut itu lebih sering dimiliki di orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, hadirin, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, penguasa, jika mengikuti kebenaran, jika enggak meremehin orang, respect sama orang, lemah lembut dengan orang, maka masuk ke dalam surga juga. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman penguasa. Kalau misalnya syarat masuk surga harus miskin dan lemah, terus bagaimana dengan Nabi Sulaiman, hadirin? Kita nggak usah bicara tetanggaku yang kaya nih, Nabi Sulaiman udah langsung. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum? Itu semua pemimpin, semua itu khalifah. Lemah enggak, khalifah kuat, terkuat malah, orang terkuat. Dan Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga radhiyallahu taala anhum. Makanya mereka dinamakan al-asyratu mubasyarina bil jannah. Al-asyratu mubasyarun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga secara langsung, direct. Artinya disebutkan langsung nama mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang perlu kita tanamkan, hadirin. Sebaliknya, ini penting. Lihat apa yang diucapkan neraka. Yang masuk, yang di dalam diriku adalah orang-orang yang al-jabbarun, al-mutakabbirun, angkuh, keras, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat Nabi SAW dalam hadis ini, tidak mengatakan di dalam aku orang-orang kaya, enggak. Padahal menurut sebagian orang, opposite atau lawan kata dari orang miskin apa? Orang-orang kaya. Tapi Nabi enggak mengatakan orang-orang kaya. dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang sombong, nah itu. Orang-orang yang angkuh. Nah, korelasinya baru pada di kenyataan yang rentan memiliki sifat ini, atau yang lebih besar peluang memiliki sifat ini, kesombongan, keangkuhan, arogansi, dan seterusnya. Jika kita ada dua opsi antara orang miskin dengan orang kaya, yang paling rentan, rentan belum tentu loh, rentan terjatuh itu orang apa? Hah? Yang punya semuanya gitu. Tapi apakah dipastikan? Enggak. Enggak. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala udah kaya, jadi khalifah, tapi orang yang paling bersih hatinya kepada umat manusia, rendah hati, menghormati orang, gak angkuh. Kalau sholat gampang nangis, tapi ketika Nabi SAW wafat paling tegar. Dan sangat berani menghadapi pihak-pihak yang ingin menggoyang setelah Nabi SAW wafat. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di waktu sama itu rendah hati. Gak ada keangkuhan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lihat Uthman bin Affan radhiyallahu taala, lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, lihat mereka punya kekuasaan, mereka memegang harta yang besar pada saat itu, tapi sangat rendah hati, sangat. Jadi sekali lagi ini hal yang penting. Jadi intinya adalah bahwa لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق. Karena sering, mayoritas seringkali ya ini lebih mudah diresapi oleh orang-orang yang lemah. Belum lagi sering banget orang-orang lemah, orang-orang miskin itu di dunia itu terzolimi. Itu kan juga faktor terzolimi, sehingga nanti di hari kiamat mereka dapat transferan pahala banyak. Nah itu kan enak, karena di dunia tuh dizolimi terus gitu loh, yang lemah ditindas, yang miskin gitu loh. Gak semua, ada juga orang kaya dizolimi, tapi kita lihat ya banyaknya orang yang miskin yang itu ya terzolimi. Dan nanti kan pahala tuh ngalir terus, hadirin, gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jadi kenapa itu tadi? Karena yang apa, sifat kelembutan, kerendahan, ketundukan kepada Allah, terus sikap mental mengikuti kebenaran, itu biasanya di mereka, biasanya, atau lebih banyak mereka, tanpa menutup pintu ke orang-orang kaya, penguasa, pejabat, tokoh yang juga lembut hatinya dan mengikuti kebenaran. Itu poin. Jadi jangan kita kalau ketemu orang kaya, lo kayaknya neraka lo. Lo gimana itu lo? Emangnya ada hadis apa redaksinya di hadis ini? Justru kita yang udah miskin, lemah, main vonis orang, bisa jadi kita masuk neraka juga. Karena sombong. Gampang aja main vonis-vonis orang, masuk neraka. Gitu lah. Terus pas orang kayaknya digituin, iya memang saya ini banyak dosa. Tahu tawadu nih orang kayak, padahal udah difonis begini. Ya semoga Allah ampuni saya. Bisa jadi nih orang kayak masuk surga. Tawadu dia, rendah. Ini orang gak punya apa-apa, masuk, bisa jadi masuk neraka karena ngeremehin orang. Ngeremehin orang, memfonis masuk neraka kan ngeremehin. Berarti kan imannya jatuh banget itu. Masa ada iman iman tinggi masuk masuk neraka? Hadirin. Jadi seringkali kita terjebak itu. Biarin aja aku miskin di dunia, penting aku masuk surga. Lu kaya di dunia masuk neraka. Lu anak baru aja ngeremehin dia ini. Sama. Lebih parah malah. Gak boleh ngeremehin tuh. Bukan hanya ngeremehin secara materi, secara iman, secara ketakwaan. Jadi jangan sampai terjebak itu. Kita sombong juga. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi, nah, itu hal. Nah, pelajaran yang berikutnya nih jamaah. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika Allah takdirkan kita menjadi orang lemah secara duniawi atau orang miskin, maka jadikan ini sebagai peluang besar masuk ke dalam surga. Jadikan ini sebagai modal untuk merendah dan tawadu kepada kebenaran dan kepada manusia. Karena ketika Allah mentakdirkan kita lemah atau miskin, itu tadi, kita tuh sama aja dikasih modal untuk lebih bisa untuk tawadu, merendah terhadap kebenaran. Karena ego, potensi arogansi, potensi kesombongan otomatis lebih kecil. Jadi jangan ngeluh, kenapa nasib gue tuh begini terus. Waktu kan gue udah hijrah, kenapa justru terjun bebas ke bawah? Oh, jangan ngeliat seperti itu. Kemarin kan kita udah bahas, cara melihat itu penting. Ini tuh cara agar kita lebih mudah untuk merendah. Merendah tuh gak mudah loh hadirin. Makanya itulah kenapa banyak orang dapat hidayah di saat sakit. Karena pada saat dia merasa lemah, disitulah dia merasa butuh. Dan ketika dia merasa butuh sama penciptanya, sama yang menyembuhkan, sama yang maha kaya, disitulah lahir ketaatan dan ketundukan. Itu poin. Jadi bersyukurlah ketika kita dikasih kondisi yang Allah pilihkan untuk kita. Allah gak mungkin zalim. Ketika kita dipilihkan kondisi lagi susah, lagi berat sekarang, oh ini cara Allah agar saya itu lebih mudah untuk bisa menghayati konsep ini, untuk bisa merendah, untuk bisa merasa butuh. Kalau semua ada, mungkin saya lupa, saya gak merasa butuh sama Allah, akhirnya saya gak tunduk. Karena sekali lagi hadirin Allah, coba lihat tunduk dan nurut itu tuh memang harus merasa kecil. Dan hamba itu kan status yang paling rendah hadirin, hamba. Tapi justru itu status yang paling tinggi di hadapan Allah. Makanya kan seringkali, lu kenapa sih nurut banget sama dia? Ya karena aku orang kecil mas. Nah itu orang kecil. Emang lebih dekat untuk konsep ini. Tapi kalau udah itu, lu kenapa gak nurut aja sih sama dia? Lu gak tau gue siapa? Gue ini anaknya ini, sebutkan. Emang bangsawan ini orang. Keluarga besar. dia jangan macam-macam sama gue. Gitu. Gue nih kerja di sini hobi doang kerja. Gue nggak butuh duitnya. Kalau perlu perusahaannya nih gue beli. Sama tuh orang gue beli kalau bisa. Gitu. Soal marah lagi emosi disuruh sama manajernya. Oh, dia orang kaya. Gue nih kesini tuh hobi aja kerja. Bingung gue di ngapain di rumah. Jadi bukan butuh duit, misalnya. Susah untuk itu. Jadi ketika kita lagi ditakdirkan gak punya duit segala macam, ini peluang untuk merendah ke hadapan Allah, tunduk sama Allah, bertakwa, nanti Allah sayang. Sebagaimana kalau Allah sekarang takdirkan kita jadi orang kaya, punya kedudukan, maka ini harus jadi cambuk pada kita untuk memperjuangkan ketawaduan, ketundukan kepada Allah lebih kuat lagi. Karena secara godaan lebih besar ini, jadi effortnya harus lebih kuat gitu. Punya semua hadir. Karena Allah kata al-hakumut takatsur, itu ber apa konsep mau lebih, mau lagi, nambah terus harta segala macam itu al-hakumut takatsur, itu melalaikan kalian. Emang melalaikan. Makanya kita butuh upaya, juhud, effort yang lebih besar. Dan jangan berkecil hati. Enggak. Dan kita berkompetisi secara positif dengan saudara-saudara kita yang miskin misalnya. Dan dua-duanya itu mencari ridha Allah. Nah itu baru cocok hadirin. Itu ya. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Kalau coba kita kembali ke hadis tersebut, Nabi kita selalu mengatakan bahwa lihat surga itu bilang apa? Di dalam diri kita itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nah, terus Allah mengatakan apa? Innakil jannatu rahmati. Engkau wahai surga itu rahmatku. Arhamu biki man asya, aku menyayangi siapapun yang aku inginkan dengan kamu, dengan kamu. Jadi aku menyayangi dengan mina, aku menyayangi. Dan mayoritas atau banyaknya penghuni surga orang apa tadi? Orang miskin. Berarti orang miskin yang bertakwa disayang apa dibenci sama Allah? Disayang. Jadi ketika kita ditakdirkan miskin, apakah itu artinya Allah jahat sama kita? Enggak. Apakah artinya Allah itu melupakan kita? Enggak. Apakah artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita padahal kita udah sholat, udah berzikir? Enggak. Itu disayang. Disayang. Makanya ingat surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tuh gak pernah tinggalkan kamu. Allahu Akbar. Surat Ad-Duha itu kalau kita baca dirin, ketika Allah kasih jalan keluar setelah musibah, masalah yang itu orang bisa nangis sendiri. Dan kalau kita baca pada saat kita lagi sulit gitu, itu memberikan kekuatan hadirin. Mawadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada dunia. Luar biasa diri. Ayat sebelumnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Rabbmu gak pernah tinggalkan kamu. Itu buat orang-orang beriman itu apa, ayat batin itu seperti air di tengah sahara, hadirin. Mawaddaka rabbuka wa maqala. Jadi kita ini karena kebodohan kita, hadirin, seringkali Allah tuh sayang sama kita, tapi kita gak nyambung. Dipikir Allah itu ninggalin kita, padahal Allah lagi kasih unsur-unsur yang membuat kita lebih mudah tunduk, lebih mudah bertakwa, lebih mudah nurut, dan lebih mudah menuju jalan menuju surga. Kita nih kadang kurangnya ilmu, hati kita juga masih kotor, jadi suudzon. Makanya Allah katakan manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Itu manusia itu zalim, banyak sekali zalim dan seringkali melakukan kebodohan. Itu hal yang penting. Sebagaimana Allah menghukum hamba-hambanya masuk neraka itu bukan karena kezaliman Allah, hadirin, tapi memang ini orang memang layak untuk masuk neraka. Udah kelewatan bahasa kita. Gimana gak kelewatan, hadirin? Allah Subhanahu wa taala udah kasih hitungan yang beda. Pahala itu minimum 10 kali lipat. Minimum tuh amal saleh itu 10 kali lipat. Dosa itu hitung 1. Lalu Allah tetapkan ada musibah di dunia yang kalau kita sabar tuh gugurin dosa lagi. Lalu semua dikasih. Allah utus para nabi, tetap aja hadirin dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya berarti memang ini orang emang arahnya ke sana. Itu pun banyak orang di hari kiamat diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabijaksanaannya Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang benar-benar yang masuk neraka itu udah gak ngerti kita mau bilang apa. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Soalnya banyak, semua banyak sekali lagi. Terus Allah buka pintu pertobatan. Terus wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Jadi ada banyak penggugur-penggugur dosa itu Allah kasih. Kok bisa endingnya nanti dosa anda lebih banyak? Itu kan, itu pun sebagian diampuni selama gak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, hadirin, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi Allah itu sayang sama orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan kemiskinannya bukan berarti Allah benci. Sebagaimana Allah gak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri, walaupun dia dihormati secara duniawi. Makanya Allah berfirman, tilka darul akhirah. Dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhirah. Negeri akhirat itu, kata Allah, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, yang enggak ingin meninggi di dunia, wala fasada, dan tidak ingin melakukan kerusakan. Dan ingat, wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending, hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa. Selalu. Walaupun terkesan di awal terseok-seok, walaupun di pertengahan tergelincir, terpleset, terpukul, tapi kalau dia bisa bertakwa terus, ya gitu. Wal aqibatu lil muttaqin. Ending itu, hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan penanya. Izin bertanya, Ustaz. Saya dulu pernah sombong, lalu sekarang saya diremehkan orang. Apakah saya termasuk dalam hadis ini atau ini hanya balasan karena perbuatan saya? Bagaimana saya dapat termasuk dalam hadis ini? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Hadis ini dan hadis kullu dhaifin mutadha'af, ya. Setiap orang yang lemah dan diremehkan. Dulu saya sombong, lalu sekarang diremehkan. Kalau dua, kalau hadis ini masuk yang mana, hadirin? Saya sombong dan sekarang saya diremehkan. Gimana kira-kira? Tadi surga itu untuk, dalam surga siapa? Orang yang lemah, orang yang miskin, lalu kembali kepada Allah. Terus yang neraka-neraka sebelumnya? Yang sombong, yang angkuh, yang suka ngeremehin orang. Nah, penanya ini dulu sombong, sekarang diremehkan. Jadi masuk yang mana? Kayaknya dua-duanya deh, Pak Ustaz. Loh, hati-hati, jangan begitu, jamaah. Hadirin, kalau dulu kita pernah sombong, lalu kita bertaubat, taubatan nasuha. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosa kayak enggak pernah buat dosa. Dan bukankah banyak sahabat yang bertobat lalu menjadi, bukan saja jadi ahli surga, tapi jadi manusia terbaik. Jadi sombong yang dulu tuh segera ditobatkan atau ditobati. Terus yang kedua, ini penggugur dosa. Ya, ada sisi al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dulu kita ngeremehin, sekarang diremehin. Tapi ketika kita sudah taubat, ini juga bagian dari pengguguran dosa mungkin. Tapi kan udah taubat, ya kita udah taubat. Tapi bukankah para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang beriman itu khawatir terhadap dosanya walaupun dia sudah taubat? Kenapa demikian? Karena kita nggak, karena bisa jadi taubat kita nggak maksimal juga, hadirin. Nggak 100% misalnya. Karena tobatnya cuma 80%, berarti kan ada sisa 20% lagi. Nah, dengan diremehkan inilah dosa-dosa yang 20% ini digugurkan, biadilah. Ini ilustrasi aja. Jadi insya Allah ini positif lah. Dan jangan dibalas lagi, udah biasa aja. Justru jadikan pelajaran, itu loh rasanya orang-orang yang kita remehkan dulu. Semoga kita jadi orang lebih baik lagi. Dan kalau kita bisa tutup lembaran kesombongan itu, lalu kita merendah kepada Allah, insya Allah kita dan penanya menjadi ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah juga selalu menjaga, melindungi Ustadz, keluarga, seluruh tim. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran terhadap rezeki yang akan datang, terutama ketika sedang diuji dengan kemiskinan, tidak punya uang seperak pun. Di sisi lain, saya juga berusaha semampu saya untuk tetap optimis, tetap baik sangka dan yakin akan pertolongan Allah. Karena saya tahu rezeki sudah dijamin oleh Allah, dan berusaha semampu saya untuk tidak meminta, sekalipun pada saudara, walau dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tapi kekhawatiran, ketakutan, makan apa nanti anak-anak, makan apa nanti anak-anak itu seringkali datang. Apakah itu karena tauhid saya belum benar dan tawakal saya belum baik? Mohon nasihatnya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah urai masalah ekonomi dari penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sekali lagi, ini belum tentu karena tauhid kita atau tauhid penanya belum benar. Jika setiap kekhawatiran itu dilawan, karena itu memang upaya dari syaitan. Syaitan itu memang berusaha untuk menakut-nakuti kita. Menakut-nakuti kita. Makanya masih ingat surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu syaitan memang. Emang kerjanya begitu. Jadi belum tentu juga ini karena lemahnya tauhid. Bisa jadi karena tauhid kita kuat sehingga digoda terus. Asal kita lawan ya. Kita tidak biarkan itu masuk dan menggerogoti iman kita. Jangan kasih masuk. Terus dilawan isti'anah. Kan seringkali ketika kita gak punya uang spesial pun juga ya, terus kita pikir, besok gue makan apa? Buktinya hari ini kita masih hidup dan ada makanan. Seringkali gitu loh. Seringkali di hari dimana kita bisa makan, bisa beraktivitas, itu kemarinnya syaitan goda kita, besok lo makan pakai apa? Bisa tuh makan. Karena itu tadi, karena Nabi SAW sudah mengatakan, tidaklah seseorang atau jiwa itu wafat kecuali Allah kasih semua rizkinya. Jadi kalau kita masih hidup, pasti ada rizki. Rizki itu gak ada ketika kita wafat, gitu aja. Masih ingat apa yang diucapkan Rabi'ah bin Ka'ab dalam hadis Ahmad? Mikir, kalau aku minta rizki, ngapain minta rizki? Toh rizki juga akan datang ke saya, gitu. Yang penting tuh kita berusaha. Itu Rabi'ah tuh miskin, gak punya rumah, hadir. Mikirnya begitu. Padahal Nabi SAW udah mengatakan, sal nih, minta apa aja ke saya kasih. Sayanglah minta rizki. Ngapain meminta sesuatu yang pasti datang? Itu kan Masya Allah. Ngapain minta sesuatu yang pasti datang? Mendingan minta yang lain aja. Makanya minta mendampingi Nabi SAW di surga. Adapun rezeki bukan dianggurin. Berusaha. Berusaha. Adapun anak-anak, tenang aja. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, atau nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami memberikan rizki kepada mereka dan kalian. Makanya sebagai ada riwayat dari salah seorang orang soleh dan ulama klasik itu ketika beliau mau meninggal itu uangnya udah dikasih ke semua pihak sehingga tidak menyisakan sepeser pun untuk anak-anaknya. Dan ini gak harus ditiru. Ini kebijakan pribadi. Bukan apa sebuah hal yang hukumnya sunnah atau itu, enggak. Kita tahu hukum waris itu ada dalam Islam. Dan adanya hukum waris berarti memang ada warisan buat anak-anak. Tapi setiap orang kan mungkin ada ijtihad sendiri. Pandangan pribadi. Tapi lihat bagaimana sudut pandang. Saya ingin jelaskan sudut pandang. Bukan harus mengikuti demikian. Ketika ditanya, loh terus anak-anakmu ini gimana? Kok gak disisa? Padahal ini sosok nih berkecukupan. Tapi dia kasih sampai ketika beliau mau wafat, diriwayatkan gak punya apa-apa. Terus ditanya, gimana anak-anakmu? Beliau jawab apa? Anak-anakku itu opsinya dua. Kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, mereka bermaksiat. Saya meninggal, mereka maksiat. Maka saya gak mau uang saya dipakai maksiat sama mereka. Makanya saya gak ada uang, saya gak mau uang saya dipakai maksiat buat mereka. Gak mau dipakai mereka untuk maksiat. Bisa mikir begitu ya? Kita mikir gitu gak sih? Kemungkinan yang kedua, kata beliau, mereka bertakwa dan istiqomah setelah saya wafat. Kalau mereka bertakwa dan istiqomah, maka mereka gak butuh uang dari saya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah udah janji, orang garansi mereka. Mereka gak butuh dari saya. Itu aja. Bisa gitu pola pikir tuh. Gimana? Kita ikutin. Ramakom tuh udah bisa begitu ya. Sekali lagi, ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Di sisi lain, dan Nabi mengatakan, engkau meninggalkan harta buat ahli warismu sehingga mereka enggak menjadi benalu, mereka enggak meminta atau bergantung sama orang, itu lebih baik, kata Nabi. Jadi ini bukan, itu hanya kebijakan pribadi aja. Tapi coba kita renungkan jadi ibroh. Sudut pandang itu penting. Jadi betapa yakinnya sebagian ulama dulu itu. Kalau anak-anak bertakwa aman. Dan itu benar loh, benar. Orang bertakwa kan dijamin sama Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah jaga kita semua. Dan semoga Allah memberikan kita taufik. Dan semoga Allah masukkan kita ke surga. Baik orang fakir dan miskinnya maupun orang kaya dan pejabatnya. Semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kita semua. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.